supaya kita dapat laksanakannya, dan juga kita berdoa kepada Allah SWT agar diberikan ilmu apa yang tidak disukai oleh Allah SWT supaya kita menjauhinya. Alhamdulillah, antara perkara yang amat dicintai oleh Allah SWT adalah menuntut ilmu agama Allah SWT, menerusi kisah-kisah yang Allah SWT telah rakamkan di dalam Al-Quran Al-Karim, iaitu kisah-kisah pilihan-pilihan Allah SWT kepada Rasul dan Anbiya alaihissalam. Telah kita bicarakan tentang kisah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman, di mana akhir sekali adalah yang kita bicarakan adalah kematian atau kewafatan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam keadaan yang amat kagum, amat ajaib, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyembunyikan kematian Nabi Sulaiman alaihissalam daripada orang ramai, bahkan daripada kalangan jin sekalipun, sehingga mereka tidak sedar akan kematian Nabi Sulaiman alaihissalam sampailah berlaku tempoh yang amat lama, dan yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat sebagai 100 tahun lama, 1 tahun lamanya. Dan apabila tongkat yang disandarkan kepadanya Nabi Sulaiman alaihissalam jatuh, dimakan oleh semut-semut tanah, barulah mereka tahu, mereka sadar bahawa Nabi Sulaiman alaihissalam rupanya telah meninggal, lama telah meninggal dunia. Dan tujuan perkara ini, tujuan diadakan atau perkara yang pelik ini berlaku adalah untuk manusia mengetahui dan yakin bahawa jin yang biasanya kononnya mengetahui perkara yang gaib, boleh buat perkara yang ajaib, rupanya tidak mengetahui yang gaib. Mereka sendiri tidak mengetahui, ya kan, kematian Nabi Sulaiman alaihissalam. Selama sepanjang kematian Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka terus menerus bekerja untuk Nabi Sulaiman alaihissalam kerana mereka menyangkakan bahawa Nabi Sulaiman alaihissalam masih hidup. Jadi kalau demikianlah jin, apa lagi yang lain? Tentu sekali mereka tidak mengetahui yang gaib. Dan ini membuktikan bahawa barang siapa yang mendakwa bahawa dia mengetahui yang gaib, kalau buat macam ini akan dapat begitu, perkara yang tidak diketahui melainkan Allah SWT, maka dia telah kufurkan Al-Quran Al-Karim, telah kufur kepada Allah SWT. Ini satu perkara yang amat berbahaya. Baik, kemudian kita teruskan kisah berikutnya ke kisah Nabi Daniel alaihissalam. Berkata Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, Abu Aliyah rahimahullah ta'ala menceritakan, ketika kami membuka sebuah penutup, kami mendapatkan di antara kekayaan Baitul Harmazan ada sebuah tempat tidur yang di atasnya terbujur sesosok mayat yang di atas kepalanya terdapat mushaf. Maka kami mengambilnya dan membawanya menghadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar meminta supaya dipanggilkan Ka'ab. Dan naskah mushaf tersebut berbahasa Arab, dan aku adalah bangsa Arab yang pertama kali membacanya. Aku membacanya seperti membaca Al-Quran ini. Kemudian aku katakan kepada Abu Aliyah, apa yang dikandung mushaf tersebut? Abu Aliyah menjawab, di dalamnya terdapat sejarah kalian, berbagai persoalan kalian, ucapan kalian, serta apa yang akan terjadi nanti. Lalu apa yang kau lakukan terhadap mayat yang kalian temukan tersebut? Tanya aku lebih lanjut. Dia menjawab, kami menggali lubang pada siang hari sebanyak 13 kuburan secara terpisah-pisah. Setelah malam tiba, kami menguburkannya dan menutup seluruh kuburan itu dengan tanah, dengan tujuan memberitahu orang-orang sehingga mereka tidak membongkar kuburan-kuburan tersebut. Kemudian kutanyakan lagi, lalu apa yang mereka harapkan darinya? Dia menjawab, jika langit menahan hujan dari mereka, maka mereka memperlihatkan tempat tidur Daniel sehingga mereka pun diberikan hujan. Lalu siapakah orang yang kalian duga tersebut? Tanyanya lebih lanjut. Dia menjawab, seorang yang bernama Daniel. Kutanyakan lagi, sejak kapan kalian mendapatkannya dalam keadaan mati? Dia menjawab, sejak 300 tahun yang lalu. Kutanyakan lagi, apakah terjadi sesuatu perubahan padanya? Tidak, kecuali beberapa helai rambut dari tengkuknya. Sesungguhnya daging para nabi itu tidak akan dihancurkan oleh bumi dan tidak juga dimakan oleh binatang buas. Jawab Abul Aliya. Jadi perlu ada pembetulan ya, saya rasa. Jadi kitab yang terdapat pada mayat Daniel, Nabi Daniel tersebut sebenarnya bukan berbahasa Arab. Jadi ini kesilapan terjemahan ya, lahirlah. Sebab ini bukan orang Arab ya. Nabi ini bukan nabi orang Arab. Jadi Umar bin Khattab apabila mengetahui akan mayat tersebut dan terdapat mushaf atau terdapat kitab di kepalanya, dia memanggil Ka'ab. Ka'ab ini mengetahui bahasa Bani Israel, bahasa Ibrani. Ya. Jadi dia pun menasakhkannya. Menasakhkan mushaf tersebut sampai dia berbahasa Arab. Yang ini apa? Terjemahkannya. Jadi dan akulah, kata perawi tadi, dan aku adalah bangsa Arab yang pertama kali membacanya. Jadi sebelum ini orang Arab tak pernah baca kitab ni. Sebabnya bukan kitab dalam bahasa Arab. Selepas diterjemahkan barulah dia dapat dibaca oleh orang Arab. Jadi dia baca seperti membaca Al-Quran, maka apa yang berlaku adalah Umar bin Khattab bertanya apa yang ada padanya. Apa yang ada kat dalam kitab tersebut? Sayrukum atau siarukum wa umurukum, yaitu urusan kamu, sejarah kamu, dan apa yang apa ni akan datang selepas ini. Jadi itu semua menunjukkan bahawa kitab seolah-olah adalah kitab suci untuk nabi tersebut yang Allah SWT turunkan. Jadi apa yang berlaku dalam Umar bin Khattab radhiyallahu an memerintahkan agar mayat tersebut dia apa? Dia ambil berkatnya ke? Dia guntingkan bajunya ke? Suruh orang ramai boleh datang kat kubur tersebut ataupun kat tempat tersebut dan doa di sisinya. Tentu sekali tidak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang memahami akan agama ini, memahami sunnah, apa yang dikendaki oleh Islam. Ia adalah ini satu fitnah yang berlaku adalah Umar bin Khattab perintahkan supaya dia ditanam, tetapi bukan seperti orang biasa ditanam. Orang biasa ditanam korek satu lubang kubur je, kemudian dah tanam. Orang tahu kat mana kubur orang tersebut. Tapi Umar bin Khattab mendapat apa ni? Mendapat ilham. Jadi dia mengorek 13 lubang kubur. Banyak atau sikit? Banyak. Waktu siang ni korek, orang menempat. Tapi tempatnya berbeza-beza lah. Berbeza-beza tempatnya. Kemudian waktu malam baru ditanam. Kemudian diratakan semua kubur tersebut. Orang tak nampak, orang tak tahu kat mana satu kubur, mana satu ada mayat Nabi Daniel tersebut. Kenapa ni? Tidak lain dan tidak bukan untuk mengelakkan fitnah, dan besarnya fitnah menyembah kubur. Kerana mula-mula orang datang kat kubur tu untuk apa ni? Ambil berkat atau doa. Ambil berkat kat daerah kawasan yang kurun ada keramat kat situ, supaya doa mereka lebih mustajab. Betul tak? Dan tambah pula, dulu yang berlaku pada mayat ini, apabila kemarau, tak hujan beberapa lama, mereka akan doa. Betul tak? Dan mereka doa di sisi kubur ini, mayat ini, maka akan turun hujan. Nampak? Itu kelebihannya. Dan itulah jadi fitnah untuk orang ramai. Jadi apa yang berlaku lepas itu? Lepas itu mereka beriktikad bahawa mayat itulah yang menurunkan hujan. Itu yang akan berlaku. Dan mereka tidak minta kepada Allah SWT, mereka minta kepada mayat tersebut. Dan hadis ini, kata Ibn Kathir Allah Ta'ala, kita baca seterusnya, sanad hadis ini sahih sampai kepada Abul Aliyah. Tetapi jika sejarah wafatnya tercatat dari 300 tahun, maka dia bukan seorang Nabi, melainkan hanya seorang yang soleh. Jadi kalau betul dalam kisah itu ditanyakan, dah berapa lama kamu jumpa orang mayat ni macam ini? Mereka kata 300 tahun. Kalau 300 tahun, pendek sangat. Ini bukan Nabi sebelum Nabi Isa AS. Melainkan hanya seorang yang soleh, kata Ibn Kathir Rahmat Ta'ala. Kerana antara Isa putera Maryam dengan Nabi Muhammad SAW tidak terdapat seorang Nabi pun. Demikian berdasarkan hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dan jenjang ni, jarak waktu antara kedua Nabi itu adalah 400 tahun. Antara dua Nabi mana? Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW adalah 400 tahun. Dan orang ini baru kita jumpa 300 tahun. Jadi artinya dia datang lepas Nabi Isa AS. Dan ini menunjukkan dia bukan seorang Nabi. Ya, orang kata dia Nabi Daniel, Nabi Daniel. Dan letakkan nama anaknya Daniel. Tak tahu kerana dia nama Nabi ke, dah jelak dengan nama Nabi-Nabi lain ke, ataupun sebab nama dia, apa ni, nama dia glamour. Nama glamour ya, ada sikit kebaratan. Allah. Okay, balik pada niat macam mana pun. Kata salah, tak salah. Tengok pada niat. Tuan niat salah, salah. Serta ada juga yang menyebutkan 620 tahun, iaitu jarak antara Nabi Isa AS dan Nabi Muhammad SAW. Dan disebutkan pula bahawa sejarah wafatnya berawal dari sejak 800 tahun. Dan itu jelas dekat dengan waktu Daniel. Jika keberadaannya sebagai Daniel itu sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan, maka sesungguhnya boleh jadi dia orang lain, baik dari kalangan para Nabi atau orang-orang soleh. Tetapi praduga yang lebih dekat menyebutkan bahawa dia adalah Daniel, kerana Daniel telah ditangkap oleh Raja Persia dan tinggal di sana dalam keadaan terpenjara. Dia kat negeri Persia. Diriwayatkan dengan sanad sahih kepada Abu Aliyah bahawa panjang hidungnya adalah satu jengkal. Dari Anas bin Malik dengan sanad jayid bahawa panjang hidungnya satu hasta, sehingga boleh jadi dia ini termasuk dari kalangan para nabi terdahulu sebelum ini. Wallahu a'lam. Hidung aja dah panjang satu hasta, apalagi dia tangan. Hasta banyak eh. Jadi ini menunjukkan bahawa tubuh badannya besar, dan ini kemungkinan daripada nabi-nabi ataupun orang-orang yang dahulu, badan-badan mereka besar. Itu kemungkinannya, kemungkinan. Baik. Jadi Ibnu Abi Dunya dari Abdul Rahman bin Abi Zanad dari ayahnya, dia bercerita, aku pernah melihat di tangan Abu Burdah bin Abi Musa Al-Ash'ari terdapat sebuah cincin yang permatanya dilukis dua singa, yang di antara keduanya terdapat seorang, dan kedua singa itu menjilati orang tersebut. Abu Burdah mengemukakan, dan cincin tersebut adalah milik orang yang sudah menjadi mayat itu, yang penduduk negeri ini mengklaimnya sebagai Daniel. Kemudian Abu Musa mengambil cincin itu pada saat pemakamannya. Abu Burdah mengatakan, kemudian Abu Musa bertanya kepada ulama negeri tersebut mengenai pelukisan cincin tersebut. Maka mereka menjawab, sesungguhnya kerajaan yang Daniel berada dalam kekuasaannya pernah didatangi oleh ahli nujum dan orang-orang yang berilmu. Lalu mereka berkata kepadanya, sesungguhnya pada malam ini telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang akan merongrong dan merosak kerajaan. Maka raja itu berkata, demi Allah, pada malam itu tidak seorang anak laki-laki pun yang hidup, melainkan akan dibunuh. Hanya saja mereka menangkap Daniel, lalu mereka mencampakkannya dalam kumpulan singa, dan ternyata singa itu malah menjilatinya dan tidak membahayakannya. Kemudian ibunya datang, lalu dia mendapatkan kedua singa itu menjilatinya, sehingga dengan demikian Allah menyelamatkannya melalui hal tersebut. Abu Burdah menceritakan, Abu Musa berkata, Para ulama negeri tersebut berkata, maka Daniel melukis gambar dia dan gambar dua ekor singa yang sedang menjilatinya pada permata cincin agar dia tidak lupa akan nikmat Allah yang telah diturunkan kepadanya dalam masalah tersebut. Sanad hadis ini hasan. Itulah yang kita dapat daripada hadis yang sahih ataupun hasan berkenaan dengan Nabi demi Daniel. Ya, bagaimana pun kita tahulah sanadnya memang sampai hasan pada Abu Musa Al-Ashari, tapi atas Abu Musa Al-Ashari tak tahu siapa dia melainkan ulama negeri. Ulama negeri itu je dia tak jadi bagaimana pun ni tak apa ni kita riwayatkan, tapi kita tidak membenarkan ataupun membohongi. Yang ini tak ada jadi satu hukum apa pun. Cuma berkenaan dengan melukis gambar dua ekor singa menjilat apa ni seorang lelaki kat tengah-tengah tu, itu mungkin dibolehkan dalam syariat mereka. Bagaimana yang berlaku pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ada jin-jin yang melukiskan gambar-gambar di dinding dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, kemudian kisah berikutnya adalah sekilas tentang pembangunan Baitul Maqdis. Setelah kerusakannya dan bertemunya para pemuka Bani Israel setelah terpisah. Ceritakan tentang pembangunan Baitul Maqdis setelah kerusakannya. Mula dia rosak, lepas itu dibangunkan. Kemudian bertemunya para pemuka Bani Israel setelah mereka berpisah. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang jelas dan gamblang, dan dia adalah zat yang paling benar ucapannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au kallazi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 'amin thumma ba'atha qala kam labitta qala labittu yawman aw ba'da yawm قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Dan maksudnya, atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui satu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Dia menjawab, saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang membalutnya, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali, lalu kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahawa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah ayat yang masyhur berkenaan dengan bagaimana Allah SWT telah mematikan seseorang itu selama 100 tahun. Ia itu perkara yang ajaib. Mudah saja untuk Allah SWT sebenarnya matikan 100 selama 100 tahun kemudian hidupkan balik. Sebab tiap-tiap hari Allah SWT hidupkan seseorang satu nyawa itu yang tak pernah ada pun, tak pernah wujud, terus Allah SWT hidupkan. Ini orang itu, nyawa itu pernah ada, pernah hidup, lepas tu dimatikan kemudian dihidupkan balik. Lebih senang sepatutnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini pun Allah SWT telah sebutkan dalam Al-Quran. وهو أهون عليه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. Dan dialah yang telah memulakan penciptaan kemudian dia mengembalikannya, dan itu lebih mudah untuk Allah SWT. Jadi orang ini dia melalui satu kawasan, satu kota yang telah hancur, telah roboh semuanya, orangnya semua telah meninggal dunia, isinya, ahlinya. Jadi dia tanya kepada Allah SWT, macam mana kau nak hidupkan balik kota ini? Kota boleh hidup ke? Jadi maksud dekat sini, qarya sebenarnya maksudnya adalah orang-orangnya. Qala anna yuhyi hadhihi al-ardh ba'da mautiha. Jadi kota itu boleh hidup sebab makna qaryah itu boleh bermakna kampung, tempat tinggal, boleh bermakna orang-orang yang tinggal. Jadi qaryah asal maknanya ialah maskun ataupun tempat, tempat apa ni, orang-orang berkumpul. Sebab tu bila ulama-ulama mendengar dakwaan orang-orang yang mengatakan bahawa di dalam Al-Quran ini adanya dinamakan majaz, iaitu zahir lafaz tersebut tidak diinginkan tetapi yang diinginkan adalah makna lain yang tak zahir, ini semua kiasan saja. Dan mereka beri contoh di dalam surah Yusuf alaihissalam, apabila abangnya Nabi Yusuf dan adik-beradiknya balik kepada adik-beradiknya Nabi Yusuf AS balik kepada bapa mereka Yaqub AS. Jadi mereka katakan bahawa adik mereka ni, yang ibu Yamin, telah ditangkap oleh Raja Mesir atau Menteri Mesir sebab mencuri satu barangan istana. Jadi kalau tak percaya kata mereka ni, tanyalah mana-mana kampung yang kami telah lalui. Was'alil qaryata allati kunna fiha. Tanyalah mana-mana kampung yang kami telah masuk ni. Betul tak kami bohong ataupun apa yang kami katakan ni benar? Jadi ulama-ulama tu mengatakan ataupun orang-orang itu mengatakan, ini Allah SWT kata tanyakan kampung. Dan macam mana boleh tanya kampung? Was'alil qaryah. Kampung tu kan batu, rumah dan sebagainya. Mana boleh tanya? Dan menunjukkan lafaz itu zahirnya tak dimaksudkan. Tapi dimaksudkan adalah yang kiasan kepada penduduk kampung yang boleh menjawab pertanyaan adalah penduduk kampung, penduduk kota. Tetapi ulama-ulama Al-Sudara Jawa mengatakan, tidak. Qaryah, kampung boleh bermaksud apa? Ahli kampung. Bukan kampung saja, bukan tempat. Sebab dalam bahasa Arab, qaryah itu adalah apa saja yang berkumpul. Itu masuk orangnya sekali. Nampak ini yang dihujahkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Jadi sudut bahasa saja dia boleh memaksud dua-dua perkara tersebut. Ini boleh masuk tempat dan boleh masuk orangnya sekali. Jadi tak salah lah bila dikatakan tanyalah qaryah, tanyalah kampung, maksudnya boleh ahli kampung. Jadi di sini juga sama, bagaimana engkau nak hidupkan kampung ini setelah matinya, setelah kematiannya, yang ini ahlinya. Ataupun kalau kampung tersebut dibangunkan balik, tak mustahil. Semua orang tahu kalau benda dah roboh boleh dibangunkan, tak masalah. Tapi yang orang jadi pertanyaan tu, bagaimana manusia yang dah mati, hancur, jadi tanah, boleh dihidupkan oleh Allah SWT kembali? Jadi apa yang berlaku, Allah SWT matikan dia selama 100 tahun. 100 tahun, lama sekali ya. Berapa generasi tu 100 tahun? Jadi lepas itu tuma ba'atha, Allah SWT bangkitkan, hidupkan dia balik. Dia tak tahu yang dia telah meninggal dunia. Dia ingatkan dia telah tidur saja. Jadi bila ditanya telah berapa lama kau tinggal, berapa lama kau tidur, dia kata lebih tu yauman, satu hari agaknya. Ini aku tidur petang ni, aku bangun petang satu hari ataupun setengah hari je. Tak sadar pasal dia tengok dia tidur agak-agak petang, dia bangun pun lebih kurang dari petang. Jadi kata Allah SWT, ini zahirnya dia berbicara dengan Allah SWT, bahkan kau telah tidur atau kau telah tinggal mi'at'am, selama 100 tahun. Tak percaya? Tengoklah makanan kau, minuman kau, lam yatasana, dah rusak. Kemudian lihatlah keledai yang kau bawa ni, dan kami akan jadikan engkau ni sebagai tanda untuk manusia. Tanda apa? Tanda kekuasaan Allah SWT. Walaupun semua perkara tanda untuk Allah SWT, tetapi ada tanda yang terang, ada yang lebih terang, betul lah, ada yang tak berapa terang sangat. Tapi semuanya adalah tanda. Sain banyak kan nak masuk. Makin lama makin nampak mungkin. Jadi tanda-tanda Allah SWT begitu juga. Ada tanda-tanda besar, ayatul kubra, tanda-tanda besar untuk Allah SWT. Ada yang kurang sedikit. Dan tanda ini, yakni kurang yang di yang dimatikan selama 100 tahun ini akan dijadikan tanda untuk manusia. Allah SWT adalah Tuhan yang Maha Berkuasa. Tanda yang besar. Kemudian lihatlah izam ilal izami, apa ni, tulang-tulang keledai ini, bagaimana kami naikkan dia balik. Susun-susun sampai naikkan balik. Tulang aja naik. Jadi belum ada daging atau dah ada daging? Belum lagi. Baru tulang aja dah jadi, barulah kami pakaikan, kami bajukan dia dengan daging. Naqsuha lahma. Macam itulah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan yang mati. Macam itu, daripada hancur semuanya, tulang pun naik, lepas tu akan ni disaluti dengan dagingnya. Kalau matabayyana lahu, kemudian apabila telah jelas padanya, pada orang ini, qala, dia berkata, a'lamu, aku mengetahui. Sebelum ni dia tak tahu ke? Sebelum ni dia tahu juga, tapi kat sini a'lamu maksudnya aku tahu dengan ilmu yang amat yakin. Ilmu macam-macam, ilmu teori aja. Ini semua boleh berlaku. Ini lagi satu ilmu adalah kita lihat dengan mata kepala. Itulah ilmu ainul yaqin, kata ulama. Nampak dengan apa ni, dengan mata. Sebelum tu nampak tapi dengan hati. Qala a'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir. Aku mengetahui, aku yakin bahawa sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu itu Maha Berkuasa. Kita dapati ayat tu habis dengan sifat Allah SWT yang berkuasa, qudrah. Kenapa bukan dengan Azizun Hakim? Sebab selepas itu ada lain. Azizun Hakim itu yang Maha Bijaksana dan yang Maha Perkasa. Tapi kat sini Maha Berkuasa saja. Sebab nak tahu bagaimana Allah SWT hidupkan yang mati. Dan ini adalah sifat kekuasaan, perlu kepada sifat kekuasaan Allah SWT. Dan kalau kita lihat tajuknya, nak Ibn Kathir Rahimah Ta'ala nak katakan bahawa ini, yang kota ini, bukan sebarang kota lah, kat mana entah, tetapi sebenarnya kota Baitul Maqdis. Banyak lagi sebenarnya yang disebutkan berkenaan dengan kisah ini, tapi di dalam kitab ini ringkas saja. Bagaimana pun kita teruskan pada kisah Nabi berikutnya, itu kisah Nabi Uzair alaihissalam. Kata Makatir Ramallah Ta'ala, yang masyhur bahawa Uzair adalah salah seorang Nabi yang diutus kepada Bani Israel. Itulah yang masyhur, yang ulama semua cakap. Yang tak masyhur adalah dia bukan Nabi. Yang masyhur lah kita ambil. Dan dia hidup pada masa antara Daud dan Sulaiman. Jadi ini semua ilmu kan? Yang kita ingatkan tak ada faedah sebutkan yang masyhur adalah Uzair adalah seorang Nabi. Ini cara ulama cakap ni. Ini cara akademik. Dia tak kata Uzair adalah seorang Nabi. Sebab kalau dia kata macam itu, dia kena bawa dalil. Ataupun dia telah research. Dia tak bawa dalil, tapi dia telah bertanggungjawab. Dia mesti bertanggungjawab terhadap apa yang dikatakan itu. Tapi dia kata dengan waraknya, yang masyhur. Maksudnya dia research. Dalil tak jumpa sangat, tapi yang dijumpa adalah pendapat. Ada dua pendapat. Satu masyhur, satu tak masyhur. Pendapat yang masyhur yang macam ini, dia adalah seorang Nabi. Ada juga orang kata dia bukan seorang Nabi. Jadi kita bila dengar ni, ilmu. Jadi dalam macam-macam hal, macam-macam masalah, mungkin ada macam-macam pendapat. Jadi kita mungkin, apa ni, kalau terdengar satu pendapat ni, kita nak kena tahu bahawa ni masyhur ataupun tak masyhur. Apa faedahnya? Sebab kalau tak masyhur, orang tak cakap, tak dikenali. Dan kalau tak dikenali, itu tanda bahawa pendapat ini pendapat yang yang memang ditinggalkan oleh orang ramai. Jadi yang masyhur tu ada kekuatan. Jadi kalau kita nak luangkan masa, nak luangkan masa untuk mengkaji, kita nak kaji pendapat yang tak masyhur ataupun yang masyhur, kita akan mengkaji pendapat yang masyhur. Kita prioritize lah. Lepas tu ada time lagi, mungkinlah kita nak kaji pendapat-pendapat yang lain. Nah, ini penting. Sebab bukan kita ada masa nak kaji semua pendapat, nak kaji semua dalil, mana kita boleh buat. Jadi kita kena pandai gunakan masa kita dalam dalam kajian. Kalau kita dapat ilmu yang manfaat, kalau tidak, kita 30 tahun pun kita tak jadi-jadi. Semua benda kita nak pergi cari, mana selesai. Jadi kita ambil yang penting, pokoknya, foundationnya, kita ada asas je. Kita kaji itu betul. Lepas tu kita pecah dari situ, kita pecah kalau ada masa. Kalau tak sampai pun, lain kali boleh. Yang penting kita dah ada core dia. Tapi kalau orang yang ambil semua kecil-kecil, semua dia ambil, semua dia nak belajar, semua dia nak tahu, semua dia nak kaji, dia nak catat, dia nak hafal, apa yang akan berlaku? Dia takkan faham keseluruhannya. Sebab dia nampak peran saja, batang pokok dia tak nampak. Dia masih dekat ujung-ujung, kat daun-daun, kat apa semuanya. Dia tak tahu yang dia dekat mana ni, pokok apa ni, buah dia tak nampak. Dia tak tahu, tak dapat faedah. Sebab itu mesti melalui. Sebab itu ulama-ulama zaman dahulu jadi, yang ini jadi ulama yang betul lah. Sebab mereka melalui sistem metodologi manhaj yang yang betul. Mereka tu yang penting, yang asal satu semuanya. Tak berubah zaman ni, ulama macam ni. Tak lepas tu zaman yang kemudiannya pun bacanya kitab-kitab tu. Lepas tu pun sama, lepas tu pun sama. Jadi di zaman sekarang telah di kurikulum dengan kurikulum-kurikulum yang yang baru ke lah. Mula dengan certificate lah, mula lepas tu dengan apa tu, diploma lah, lepas tu dengan lepas tu baru dengan apa lagi, yang degree-nya ke, kemudian yang post degree-nya. Lepas tu dia modul-modul-modul kan. Dapat macam macam cantik dia, saya tak jadi. Saya tak menjadi. Saya tak digunapakai dengan apa yang digunapakai oleh ulama-ulama. Itu susah nak jadi. Kitab-kitabnya bukan kitab-kitab yang dipakai kurikulum oleh ulama, tapi kitab mereka adalah orang lain yang ulah balik, ulah balik, ulah balik. Jadi kertas kerja, kertas kerja, kertas kerja. Kertas kerja bukan ilmu. Kertas kerja tak boleh jadi kurikulum, jadi jadi textbook. Textbook mesti balik kepada kitab-kitab ulama. Jadi kita lalui macam mana ulama lalui, baru kita jadi. Aduh, kertas kerja tu hebat lah. Itu satu pendapat aja. Dia tak jumpa lagi apa ni, dia punya pembahasan-pembahasan dengan apa ni, sebab-sebab keluarnya pendapat dan sebagainya, tak dapat. Dia cuma dapat pendapat orang yang buat kajian saja. Itu kelemahan. Baik, kita teruskan. Ya, yang masyhur bahawa Uzair adalah salah seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel, dan dia hidup pada masa antara Daud dan Sulaiman. Nilai satu ilmu, dia, zaman dia adalah antara Daud dengan Sulaiman. Jadi antara Daud dengan Sulaiman ni ada nabi lain rupanya. Mustahil ke ada 2-3 nabi dalam satu masa? Untuk Bani Israel tak mustahil. Mereka banyak nabi dalam satu masa pun ada. Baik. Dan antara Zakaria dan Yahya, itu satu lagi masa dia. Lepas Daud dan Sulaiman, dia terus sampai Zakaria dan Yahya. Dan ketika di tengah-tengah Bani Israel, tidak ada seorang pun yang hafal Taurat. Maka Allah Ta'ala memberikan ilham kepadanya untuk menghafal Taurat dan mengajarkannya kepada Bani Israel. Ini satu perkara lagi. Kitab Taurat tu, baca, tak ada orang yang hafal. Tak ada orang hafal semuanya. Mungkin hafal pun sikit-sikit lah maknanya. Tetapi Allah SWT berikan ilham kepada Nabi ini, Uzair, untuk menghafal Taurat dan mengajarkannya kepada Bani Israel. Ibnu Asakir rahimahullah ta'ala, siapa dia? Dia penulis, pengarang kitab besar Tarikh Dimashq, Tarikh Damsyik, Suria sekarang ni. Ini telah kita sebutkan. Ibnu Asakir dan tahun 500-an hijrah lah. Meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa dia pernah bertanya kepada Abdullah bin Salam mengenai firman Allah Ta'ala, Jadi sahabat Ibn Abbas tanya pada sahabat lagi satu, iaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Faqalatil Yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putera Allah. Ini firman Allah SWT dalam surah At-Taubah. Orang Yahudi kata Uzair itu anak lelaki Allah. Jadi mengapa mereka mengatakan hal seperti itu? Maka Abdullah bin Salam ini adalah seorang yang ada pengalaman dalam agama Ahlul Kitab. Dia menyebutkan bahawa dahulu tidak ada seorang pun dari Bani Israel yang hafal Taurat. Dan ucapan Bani Israel, Musa tidak sanggup mendatangkan Taurat kepada kami kecuali yang terdapat di dalam kitab, dah dikumpulkan. Sedangkan Uzair telah mendatangkan Taurat kepada kami tanpa melalui kitab. Lalu ada sekumpul dari mereka yang melemparkan Taurat seraya berkata, Uzair putera Allah. Tak payah pakai kitab, direct ambil daripada Uzair. Jadi dia special lah, sebab dia ajar orang Taurat tak payah pakai kitab, dia hafal. Itu riwayat. Oleh kerana itu banyak ulama yang menyatakan sesungguhnya kemutawatiran Taurat itu terputus pada zaman Uzair. Ini satu perkara juga. Sebab bila orang dah campak kitab, dah tak nak pakai kitab yang bertulis, apa yang akan berlaku? Kitab tu dah tak mutawatir lagi. Perawinya dah kurang, jadi satu orang saja, iaitu Uzair alaihissalam. Kalau macam sekarang, Al-Quran tu kitabnya mutawatir. Maksud mutawatir adalah ramai perawinya. Terlalu ramai sangat. Betul ke tak? Betul. Semua orang ada Quran tak? Orang Quran sama kan, Quran dia sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi mustahil semua ni satu dunia ni bohong dan apa ni buat Quran sama je semua-sama pakat semuanya buat Quran yang macam Al-Fatihah sampai An-Nas sekarang ni ada 30 juzuk ni. Mustahil ke tidak semua pakat sama negeri? Tak mungkin. Menunjukkan bahawa ni memang betul datang sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau zaman sekarang lah. Dan sebelum itu pun sama juga, sebelum itu pun sama juga. Jadi kalau sekarang orang semua buang kitab, apa yang akan berlaku? Bersandarkan kepada satu orang yang hafal Quran, lain orang semua tak hafal Quran lah. Misalnya kata satu orang aja hafal Quran, orang semua refer pada dia. Quran tu mutawatir ke tidak sekarang ni? Tak mutawatir lah. Sebab apa? Perawi je seorang je. Tadi ramai, sekarang dah tinggal seorang. Itu maksudnya. Dan tapi sebenarnya tidak juga, Taurat itu tetap mutawatir. Kalau untuk orang yang sebelum Uzair, untuk orang yang baru datang yang jumpa Uzair, dia tak mutawatir lah. Kitabnya tetap mutawatir. Untuk orang saja dia tak mutawatir, kata mereka pada zaman Uzair. Dan yang terakhir ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahawa Uzair bukan seorang Nabi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Atha bin Abi Rabah dan Al-Hasan Al-Basri. Jadi ini ada khilaf lah. Yang tak masyhur ni pun ada juga disebutkan bahawa Uzair bukan Nabi. Baik, dalam hadis sahih telah ditegaskan Rasulullah SAW tentang Nabi Isa AS, beliau bersabda, sesungguhnya orang yang paling dekat masanya dengan putera Maryam adalah aku. Dan para nabi adalah anak-anak Alat. Dan tidak ada seorang nabi pun antara dirinya dengan diriku. Hadis yang sahih. Jadi yang paling dekat dengan Nabi Isa AS adalah Nabi Muhammad SAW. Yang antaranya tak ada nabi. Dan telah diriwayatkan oleh jamaah selain At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Demikian juga diriwayatkan Shu'aib dari Abu Zanad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah SAW bersabda, ada salah seorang nabi yang singgah di bawah sebatang pohon, lalu dia digigit oleh seekor semut. Kemudian dia menyuruh mengambil semua perbekalannya dan menjauhkannya dari bawah pohon tersebut. Dan dia menyuruh agar semut tersebut dibakar. Maka Allah pun menurunkan wahyu kepadanya, bukankah dia itu hanya seekor semut? dan diriwayatkan dari Ibn Abbas, Mujahid dan Al-Hasan Al-Basri bahawa orang itu adalah Uzair. Wallahu a'lam. Dia kata dari Nabi Musa alaihissalam. Tapi ada riwayat kat sini dia adalah Uzair. Jadi dia kena gigit semut sakit, lepas tu dia bakar semut. Dia bakar sarang semut. Jadi Allah SWT marah. Kenapa kau bakar? Kerana dia hanya seekor semut saja. Ini dalil bahawa hukum membunuh semut adalah hak haram. Semut apa? Semut merah. Ini semua semut tak kira lah. Ini tak sebut semut hitam ke, semut merah ke, kuning ke. Baik. Jadi jika tak perlu, jangan kita bakar sarang semut. Kalau terpaksa Zat, boleh lah. Kita spray dan sebagainya. Tapi jangan bakar sarang ni sampai sampai habis dan seterusnya. Ada yang mengatakan ni Uzair. Begitu juga sebenarnya berkenaan dengan orang yang dimatikan 100 tahun, ada yang mengatakan itu adalah Uzair, Nabi Uzair alaihissalam. Kita pergi kepada, kita pindah kepada kisah Nabi Zakaria dan Yahya. Sebentar tadi dalam yang tentang riwayat-riwayat Ibn Abbas, Mujahid dan Hasan Al-Basri bahawa dia adalah Uzair itu, kalau letak kakinya takdir kita Salim bin Al-Hilali, dan dalam hal tersebut tidak ada yang benar sama sekali ya. Tak ada kebenarannya lah bahawa dia adalah Uzair. Sebenarnya riwayat saja. Tapi hadisnya sahih ya. Hadisnya sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tak sebutkan siapa. Tapi orang kata dia Uzair. Ini tak ada apa-apalah, tak ada dalil. Kisah Nabi Zakaria dan Yahya alaihissalam alaihissalam. Cerita Nabi Zakaria dan Yahya alaihissalam di dalam Al-Quran. Seperti biasa mengatakan Allah Ta'ala akan bawakan ayat-ayat suci Al-Quran menerangkan kisah Nabi-Nabi tertentu. Sebab kisah yang terbaik adalah daripada Al-Quran, daripada Allah SWT. Semua yang bermanfaat ada kat dalam kisah-kisah Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia dengan menyebutkan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kaf-ha-ya-in-sad Zikru rahmati rabbika abdahu Zakariya Iznada rabbahu nida'an khafiyya قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا maksudnya kaf ha ya ain sad yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbu kepada hamba-Nya Zakaria, iaitu ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut. Dia berkata, ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Rabbku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahkanlah kepadaku dari sisimu seorang putera yang akan mewarisiku dan mewarisi sebahagian keluarga Yakub. Dan jadikanlah dia, wahai Rabbku, seorang yang diridai. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi khabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengannya. Zakaria berkata, ya Rabbku, bagaimana akan ada anak bagiku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua. Dia berfirman, demikianlah, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya aku telah menciptakanmu sebelum itu, padahal kamu waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu adalah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sihat. Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih pada waktu pagi dan petang. Hai Yahya, ambillah Alkitab, iaitu Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi dia masih anak-anak. Seterusnya belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian dari dosa. Dan ia adalah seorang yang bertakwa dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan bukanlah dia orang yang sombong lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari dia dilahirkan, dan pada hari dia meninggal dunia, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Ini dalam surah Maryam yang dibuka dengan kaf ha ya ain sad. Jelas ini adalah kisah Nabi Zakaria dan Yahya anaknya alaihissalam. Dia juga berfirman, فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإذكار dan maksudnya maka Rabnya menerimanya ini sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Siapa ni? Maryam. Ini cerita tentang Maryam pula. Dan yang memelihara Maryam adalah Zakaria, Nabi Zakaria alaihissalam. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, dia dapati makanan ada di sisinya. Zakaria bertanya, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabbnya seraya berkata, "Ya Rabbku, berilah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa." Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang dia tengah berdiri mengerjakan solat di mihrab. Katanya, "Sesungguhnya Allah memberikan khabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang putera Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang soleh." Zakaria berkata, "Ya Rabbku, bagaimana aku boleh mendapat anak sedang aku sangat tua dan isteriku pun seorang yang mandul?" Allah menjawab, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya." Zakaria berkata, "Berilah aku suatu tanda, yang ini bahawa isteriku telah mengandung." Allah berfirman, "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Rabbmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah pada waktu petang dan pada pagi hari." Dan dalam surah Al-Anbiya, ayat 89 hingga 90, Allah Ta'ala juga berfirman sebagai berikut, وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berseru kepada Rabbnya, "Ya Rabbku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan engkaulah waris yang paling baik." Maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya serta kami jadikan isterinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi ini satu lagi kisah dalam Al-Quran berkenaan dengan Nabi Zakaria alaihissalam berdoa pada Allah SWT minta seorang anak. Untuk apa? Untuk mewarisinya. Warisi apa? Harta? Tak mungkin. Sebab Nabi-Nabi tak ada harta, tak boleh mewariskan harta-hartanya yang kalau ada selepas mereka meninggal dunia akan tinggal sebagai sedekah, dibagi-bagikan untuk fakir miskin. Jadi apa yang boleh diwarisi oleh seorang Nabi? Satu saja, ilmu saja. Ilmu sini maknanya wahyu. Jadi Nabi Zakaria inginkan anak yang boleh mewarisi wahyu, yang ini boleh menjadi seorang Nabi. Boleh tak minggu tu? Harapkan anak jadi seorang Nabi. Bolehlah. Kalau zaman dahulu, zaman sekarang tak bolehlah kita harapkan anak jadi Nabi. sebab tak mungkin itu baru berlaku sebab tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Jadi zaman mereka boleh, mereka pula ada para Nabi, jadi mereka inginkan Nabi daripada keturunan mereka. Untuk apa? Untuk meneruskan dakwah kepada Allah, yang ini berdakwah menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka tak ada, takut-takutnya apa ni akan apa ni akan terhenti apa tu dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah apa ni matlamat para anbiya, matlamat yang amat mulia tinggi sekali. Kalau sekarang kita ni takut apa tu harta kita jatuh pada orang lain, jadi kita nak anak pasal tu. Kalau kita ada kerajaan raja, kita nak anak untuk apa ni take over kita punya apa ni tahta, supaya apa dapat apa ni dapat teruskan kingdom kita. Tapi untuk anbiya, mereka nak wariskan ilmu. Itu satu matlamat ya, kita boleh jadikan, kita nak mereka apa ni warisi ilmu para anbiya ini. Jadi dekat sini la tazarni fardan, jangan tinggalkan aku seorang diri, bukannya hidup seorang diri, mati seorang diri tanpa anak. Fardan itu seorang dirilah. Dan lihat bagaimana doa Nabi Zakaria, wa anta khairul warithin, dan sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pewaris. Ya, ini tidak ada orang yang mewarisi aku ni selepas aku meninggal dunia melainkan engkau yang mewaris kita. Allah SWT akan mewariskan bumi ini. Waman alaiha, Allah mewarisi. Apa mana waris? Yang mengambil, yang menerima setelah orang lain, orang mula-mula tu meninggal dunia, itu maknanya waris. Siapa waris kita? Allah SWT. Lepas kita tak ada, Allah akan ambil bumi ini semua. Kita semua akan meninggal dunia, siapa yang akan ambil take over? Tinggal Allah SWT yang tak akan meninggal dunia. Jadi sebab tu Allah SWT akan namanya yang waris. Yang di sini wa anta khairul warithin, sebaik-baik pewaris. Sebab ada pewaris yang apa ni, yang zalim, yang tamak, yang tak pandai apa ni mengelolakan harta-harta warisan tersebut. Allah SWT khairul warithin. Itu satu adab daripada Nabi Zakaria. Kemudian kami jawab, kami perkenankan doanya, dan kami wahabna lahu Yahya, kami berikan dia Yahya untuknya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami buatkan isterinya mengandung. Ini ada satu kemusykilan, dapat anak dulu baru isteri mengandung. Macam mana tu? Patutnya kami buatkan isterinya mengandung baru dapat Yahya patutnya kan. Jadi sebab tu ni satu tafsiran, wa aslahna lahu zaujah, kami perbaiki untuknya isterinya. Itu asal maknanya. Perbaiki ni apa maknanya? Itulah ada cerita-cerita bahawa isteri Nabi Zakaria mungkin tak bagus lah apa-apa semuanya. Lepas tu Allah SWT perbaiki isteri Nabi Zakaria, jadi baik orang ni. Wallahu'alam. Walau bagaimanapun, ini menunjukkan nikmat Allah SWT diperbaiki isteri seseorang itu. Sebab kalau kita dapat semua benda, isteri tak baik memang masalah besar. Sama juga lah. Isteri dapat semua benda, suami tak baik memang masalah besar. Lain benda mungkin dia boleh tahan, tapi yang itu susah. Kita tahu ke tidak? Sebab tu nak tunjukkan nikmat Allah SWT, wa aslah la lahu zaujah. Jadi kita doa untuk dapatkan hal ini. Dan itu tentu akan dapat kalau kita macam para anbiya, sebab mereka semua kanu yusari'una fil khairat. Mereka ni selalu bersegera dalam kebaikan. Buat kebaikan semua dia first. Semua dia yang cepat, tak ada lambat-lambat. Wa yad'una raghaban wa rahaban, dan mereka menyembah kepada kami, berdoa kepada kami sentiasa dalam keadaan harap. Mestilah apa yang mereka nak minta tu mereka betul-betul nak secara harap, dan rahaban secara takut. Takut apa? Takut tak dapat, takut ada dosa, takut apa semuanya. Wa kanu lana khashi'in, dalam hal itu semuanya mereka sentiasa khusyuk kepada Allah SWT. Khusyuk maknanya apa? Tunduk. Itu asal makna dia, tunduk. Dia tunduk kepada perintah Allah SWT. Sebab tu Allah SWT, kalau nak sebutkan bahawa sebab itulah Allah SWT perkenankan doa-doa mereka. Faedah daripada ayat ni banyak sekali ya, yang kita sempat adalah bahawa Nabi-Nabi ni pun doa kepada Allah SWT. Jadi mereka ni nak sesuatu, mereka kena minta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka minta betul-betul. Mereka minta sekali je, eh? Dah tak nak minta lagi. Dah minta apa? Tak payah minta-minta. Mereka selalu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sentiasa kerjakan kebaikan. Dan cara mereka minta, cara mereka berdoa dan beribadah dalam keadaan mengharap dan takut cemas. Baik. Jadi mereka nak syurga, mereka nak balasan Allah SWT. Ada orang kata kita sembah Allah SWT tak perlu tu semuanya. Tak perlu nak dapat apa-apa ganjaran ni daripada Allah SWT. Kalau kita minta sesuatu daripada Allah SWT, kita ni macam apa ni? Macam businessman dengan Allah SWT. Kita macam berniaga dengan Allah SWT. Kita buat baik untuk dapat untung. Betul tak? Jadi ni tak bagus. Okay, kalau kita beribadah kepada Allah SWT, takutkan Allah SWT, itu pun tak bagus. Itu adalah ibadat seorang apa? Seorang hamba. Seorang apa? Seorang hamba. Hamba ni kalau buat sesuatu, dia takut dengan tuan dia yang apa ni, yang garang, akan hukum dia. Jadi mesti buat bagus saja. Jadi sebenarnya buat tu kerana tak, kerana takut. Jadi itu pun out, tak bagus. Yang paling bagus macam mana? Jangan minta apa-apa bila buat ibadat. Dan jangan takut apa-apa. Buat kerana cinta dan sayang kepada Allah SWT. Wah, itu tahap yang paling paling tinggi. Betul ke tak betul? Sebenarnya betul dan salah. Salah dan betul. Nak kata salah, sebenarnya pun tak salah sebenarnya. Sebab dia tengah menggambarkan satu jenis saja, iaitu mengharap saja, lain tak ada. Memang tak betul. Tak ada cinta, tak ada takut, tak ada apa semuanya. Dan fikirannya macam yang dikatakan tu, macam businessman. Memang tak boleh. Eh, tapi nak nafikan kita tak mau minta apa-apa daripada Allah SWT, sah. Salah nanti nabi minta kepada Allah SWT nak syurga. Dan Allah SWT ajarkan dalam Quran berapa banyak doa-doa. Semuanya minta apa? Minta kebaikan. Yang paling bagus sekali doa apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berikanlah pada kami kat dunia ni kebaikan. Minta kebaikan. Wafil akhirati hasanah. Dan di akhirat hasanah juga. Wafina azal bandar. Kami takut pula. Dan jauhkanlah kami daripada neraka. Sebab kami takut dengan api neraka. Tak cukup tu, banyak lagi lah kalau kita nak sebutkan. Yang menunjukkan bahawa itu cara ibadat yang betul. Kemudian kenaan dengan yang kedua pula, beribadat pada Allah SWT kerana takut azab Allah SWT. Macam seorang hamba buat kerana takut, bukan nak apa-apa. Itu pun tak boleh juga. Kalau memang tak ada lain-lain apa ni, apa ni, niat kat situ, matlamat melainkan takut saja. Tetapi nak nafikan tak boleh beribadat dalam keadaan takut pada azab Allah SWT, kemukaan Allah SWT, tak boleh juga. Sebab seorang hamba mesti ada buat salah, mesti ada buat dosa, dan dia mesti takut bahawa dosa-dosanya mungkin tak diampunkan Allah SWT. Yang dia tak tahu, dia tak sempat nak minta ampun misalnya. Mesti. Dan amalan-amalan yang dia lakukan tu, apa diterima oleh Allah SWT ataupun tidak, mesti ada takut. Dan Allah SWT memang ancam api neraka ni supaya kita takut. Eh, jadi balik kepada yang terakhir, yang kunun paling bagus sekali, tak minta, tak takut, tapi sayang dan cinta pada Allah SWT. Tak kisah apa je. Betul ke tak betul? Betul pun tak, salah pun tak. Salah? Taklah, tak salah. Memang kita perlu cinta pada Allah SWT. Itu cara ibadat kita pada Allah SWT. Tetapi nak nafikan segala-galanya melainkan cinta pun salah. Sebab tu dah macam apa? Dah macam seseorang yang cinta pada buah hati dia lah. Dia buat semua pasal cinta, buta dia. Tak nampak lain melainkan sayang aja. Boleh ke tak boleh? Dia tak ada harap apa-apa daripada orang yang dia sayanginya. Tak mungkin juga. Jadi kalaulah orang yang dia sayanginya nak kasih dia sesuatu, boleh tak dia kata tak bayarlah. Saya buat baik dengan awak kerana apa? Kerana saya sayang, saya tak mau apa-apa. Tapi orang tu kata, saya kasih ni pasal saya sayang kepada awak. Takkan tak nak ambil? Kalau saya, awak tak ambil, padanya awak, awak tak sayang. Jadi kena faham lah benda-benda ni. Dan kemudian kalau kamu buat tak baik pada saya, yang dia sayang tu kata apa? Saya akan hukum awak. Oh, dia kata tak, saya buat gini bukan kerana takut. Oh, kau tak takut pada aku punya ancaman, banyak aku punya azab. Itu kan kurang ajar lah. Ha, dia nak ya, walillahi matalul a'la, bagi Allah SWT contoh yang lebih tinggi, lebih mulia. Jadi yang penting, yang betulnya adalah mesti ada semuanya sekali. Asas dia adalah cinta kepada Allah SWT. Mengagungkan Allah SWT ini bukan cinta antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan syahwat. Tidak ada apa ni, pengagungan dekat situ. Bahawa ada yang besar, ada lagi mulia, lebih yang kita cinta tu lebih hebat lagi, lebih berkuasa. Kemudian pastu mesti ada mengharapkan akan ganjaran Allah SWT, dan juga mesti takut akan azab-azab Allah SWT. Mungkin ada kisahkan dalam ayat tadi. Bahkan ulara khasyi'i, dan lepas itu mereka tu sentiasa khusyuk kepada kami, artinya taat kepada kami. Jadi kalau sayang aja, tapi orang tu kita kacau-kacau lah, sayang, kacau-kacau sayang, mana ada orang tak suka dia buat, orang suruh dia tak buat, tak mungkin. Ini adalah satu kecintaan yang benar, satu ibadat yang benar. Baik, kemudian ayat yang berikutnya berkenaan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam. Dia juga berfirman, wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Lepas itu ada ayat lain juga, Ismail, Al-Yasa, Yunus dan Lut, masing-masingnya kami lebihkan derajatnya di atas umat pada masa ini dalam surah Al-An'am. Jadi sebutkan kat sini Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, orang-orang yang diberi nikmat Allah SWT. Maksudnya kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya agar menceritakan kisah Zakaria AS kepada umat manusia dan keadaan yang dialaminya ketika dia berdoa kepada Rabbnya supaya diberikan anak laki-laki. Padahal pada saat itu dia seorang yang sudah sangat tua, dan isterinya sendiri pada waktu masih muda seorang yang tidak dapat melahirkan anak mandul. Dia memang tak ada anak, dah muda dah tak pun tak ada anak. Waktu dia doa tu, waktu dia sangat tua. Bukan tua je, tua masih boleh lagi ya, tapi ni sangat tua. Tulang dah tak kuat, rambut dah menyala dengan beban. Nak bayangkan, betul tua. Jadi tak ada, tak kemungkinan boleh apa ni, boleh ada sebab untuk dapat anak. Kemudian isteri pula mandul, tak habis. Jadi tak adalah, kalau ikut hukum dunia boleh dapat anak, tak boleh dapat anak ikut hukum dunia. Ini nak tunjukkan bahawa Nabi-Nabi pun tahu setiap perkara tu mesti ada sebabnya. Walaupun dia ada penyebabnya, musabib dia adalah Allah SWT, sebabnya adalah perkara yang ada, yang dijadikan Allah SWT sebagai sebab. Tetapi mana lagi kuat, sebab ke musabib, yakni Allah SWT? Musabib lagi kuat. Kadang sebabnya tak ada, tapi kalau Allah SWT nak jadikan, jadi. Sebab ada pun, kalau Allah SWT nak jadikan, tak jadi. Macam tadilah, kes singa tadi tu. Singa patutnya sebab dia, kalau dia nampak daging, dia akan makan. Tak kira daging apa, makan daging singa je, tak makan kan, ya? Itu pun kata dia makan juga, eh? Ha? Alah, bukan anak dia. Pasal nak dekat, nakkan mak dia. Macam kucing dia. Tetapi dalam hal tadi kita dapati bahawa singa tadi sayang pula dengan anak tersebut, dia tak makan orang. Itu semuanya tidak berlaku. Sebabnya ada tapi tak berlaku. Jadi sini juga Nabi Zakaria doa pada Allah SWT walaupun sebabnya dah tak ada. Jadi terus pergi pada Allah SWT. Nak ajar kita ni, jangan putus asa. Namun Zakaria tidak pernah berputus asa dari rahmat dan karunia Allah Ta'ala wa taqaddas. Yang maksudnya, dia berfirman, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nida'an khafiyah. Yang dibacakan ini dalam Quran ini penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria, iaitu ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut. Ini ada satu nikmat pujian yang amat tinggi daripada Allah SWT pada seorang hamba ke hamba-hambanya. Allah SWT puji dia, nak? Allah SWT terangkan Allah SWT tengah beri rahmat kepada Zakaria ketika dia berdoa kepada Allah SWT. dengan suara yang perlahan. Nidaan khafiyah. Khafiyah ni perlahan. Perlahan bukan maknanya tak boleh dengar. Boleh didengar, tapi perlahan lah. Tak kuat. Kalau dengar pun sikit orang ataupun orang yang paling dekat saja. Itu maksud dia. Dan itulah cara doa. Doa yang betul adalah doa dengan perlahan. Bukan terpekik-pekik. Kalau kuat sikit pun untuk kita dengar saja. Lagi-lagi kita hanya kita menyeru sesuatu yang boleh mendengar, yang mendengar suara yang jauh macam dengar suara yang dekat sama je pada dia. Jadi buat apa kita nak tinggi-tinggikan suara? Itu asal dia. Tapi kalau kita nak doa untuk ramai-ramai, ada tak doa ramai-ramai? Ada tak? Ada pula. Ha? Waktu hujan. Lagi? Ha? Bila? Bila ada keperluan. Bila ada keperluan seperti? Ada hajat. Ada hajat. Lagi? Musibah. Ha? Kebumikan orang. Yang selalu kita buat tiap-tiap minggu apa? Doa khutbah. Lepas khutbah, dalam khutbah tu kita ada doa. Doa tu yang sunnah ke Rasulullah SAW. Doa umum untuk orang-orang Islam. Doa yang penting. Dan doa-doa lain lah. Yang dalam solat dan sebagainya. Yang itu nak pelan-pelan ke nak buat-buat? Buat-buat lah. Sebab apa? Tapi kuat ni untuk apa? Untuk orang orang dengar. Dan orang tu dengar lepas tu apa? Angguk-angguk kan je. Kita suruh angguk-angguk. Kita disuruh apa? Amin kan. Amin tu maknanya apa? Dia pun doa sekali ke tak doa? Apa maknanya amin? Doa. Amin maknanya ya Allah perkenankanlah. Allah perkenankanlah. Ya Allah perkenankanlah. Dia doa sama-sama. Tapi tak payah dia nak repeat balik. Kalau repeat balik sama-sama doa lah. Dia baca, dia baca. Satu orang doa cukup. Yang lain amin kan. Itu faedahnya amin. Sebab tu lepas Fatihah. Fatihah tu doa belakang dia tu. Sebab tu disunatkan makmum untuk baca amin sebab dia doa. Jadi di sini sama juga. Kalau sendiri-sendiri, perlahan-perlahan. Baik, dalam menafsirkan ayat tersebut, Qatadah menyatakan, Qatadah banyak disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, dia seorang mufassir, mengatakan sesungguhnya Allah mengetahui hati yang bersih dan mendengar suara yang sangat lembut. Sebagian ulama salah mengemukakan pada suatu malam Zakaria pernah bangun malam, lalu dia berseru kepada Rabbnya secara pelan-pelan dan tidak diketahui orang-orang yang hadir bersamanya. Kemudian dia berkata, Ya Rabbku, Ya Rabbku, Ya Rabbku. Ya Rabbku, dan dia doa lah. Maka Allah pun menjawab, Aku mendengar seruanmu, Aku mendengar seruanmu, Aku mendengar suara seruanmu. Ini adalah riwayat. Jadi ini berdoa pada waktu malam. Memang satu waktu yang mustajab doa. Qala Rabbi inni wahanal 'udmu minni. Dia berkata, Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah. Ya, ini tiada daya kerana usia tua. Sama macam waktu kecil bayi. Waktu kecil tulang kuat ke lemah? Lemah, paling lemah sekali waktu bayi ya. Kemudian dia makin lama makin kuat, makin kuat, makin kuat. Lepas tu dia makin lemah, makin lemah, makin lemah. Macam balik semula ya. Washta'ala ar-ra'su shayba, dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Sebagai isti'arah dari nyalanya api pada kayu. Washta'ala tu telah dinyala dengan uban. Macam kayu tu menyala dengan api. Yang ini uban telah mendominasi warna rambutnya. Sebagaimana diungkapkan Ibnu Duraid dalam maksyurahnya. Itu baiknya. Matara ra'si haka launahu turratu sabah tahta adiyal duja. Washta'ala mubayyadu fi musawadihi mithla isti'alin nari fi jamril ghadha. Wa'adda'udu lahi yabisan zawiyah min ba'di ma fatkana majajustra rah. Tidakkah engkau melihat kepalaku menceritakan warnanya seperti ubun-ubun di bawah tepian waktu yang gelap? Warna putih telah tumbuh di tengah-tengah warna hitamnya. seperti nyalanya api di bara api pada batang kayu, dan batang permainan menjadi kering keruntang setelah sebelumnya sebagai sari buah yang sangat berharga. Batang permainan, ya, ini kayu. Jadi permainan semua dulu dah kering lah. Dulu semua waktu muda semua boleh buat, tapi sekarang dah kering. Sebelum itu dia kuat, ada tenaga dan sebagainya. Ini orang Arab memang sebutkan apa ni, menyalanya rambut itu sebagai apa ni, makna telah tua. Ibn Durek menyebutkan bahawa kelemahan itu mencakup lahir dan batin. Kalau lahirnya dah tua, maka batin pun tua, batin pun lemah. Demikian pula makna yang diungkapkan oleh Zakaria alaihissalam, qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ra'su shayba. Dia berkata, ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Ini semua adalah pengaduan, satu pengaduan keluh kesah seseorang tu, tetapi kepada Allah SWT. Kalau dia cakap ini pada manusia, tak boleh. Makruh kurang-kurangnya. Tolonglah aku ni gini, aku gitu, aku gini, aku gini. Tak bagus lah. Tapi dia luahkan apa ni, keluh kesahnya kepada Allah SWT. Boleh. Ini satu kesempurnaan dalam berdoa. Lepas tu kita lemah, kemudian supaya Allah SWT bantu kita. Dan firmannya, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Rabbku. Jadi memanglah Nabi Zakaria ni memang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa ni, untuk berdoa. Bukan apa, doa semua orang boleh berdoa, tapi tak semua orang pandai berdoa. Berdoa yang ini susun kata-kata dan sebagainya, itu ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat Nabi Zakaria ni pandai, yang pandai berdoa, cara dia doa cantik. Jadi walau bagaimana pun, yang kita minta daripada Allah SWT bukan pandai je berdoa. Yang penting apa ni, ajarkan kita apa yang sepatutnya kita doa, dan kita minta kepada Allah SWT terima doa kita. Kalau kita pandai berdoa, lepas tu tak diterima doanya pun apa faedah. Tapi kalau kita tak diajarkan macam mana nak berdoa yang betul, tak pandai berdoa, maknanya kita tak tahu minta apa yang patut kita minta. Itu tak betul, itu tak bagus. Kita minta Allah SWT jangan kita nak berdoa. Yang ini berikan ilham. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Rabbku. Jadi ini juga tawassul sebenarnya daripada Nabi Zakaria. Tawassul tu, dia ambil pertengahan, ambil jalan untuk dekatkan dirinya supaya doanya lebih diterima oleh Allah SWT. Dengan apa ni? Dengan menyebutkan amalan baiknya, dengan amal solehnya. Apa ni, aku dulu selalu doa pada engkau wahai Allah SWT, dan aku tak pernah kecewa dalam berdoa. Itu ada amalan yang soleh ataupun tidak? Segala amalan yang soleh. Ini satu tawassul dengan amalan soleh kita. Maksudnya kau tidak membalas doa yang kupanjatkan kepadamu melainkan akan dikabulkan. Dan juga mungkin sebaliknya, ini tawassul dengan sifat Allah SWT juga dalam sekaligus. Sebab Allah SWT apa yang Nabi Zakaria doa dulu semua jadi dikabulkan oleh Allah SWT. Itu bertawassul dengan perbuatan Allah SWT. Macam kita minta pada orang tu, kau ni kalau minta semua mesti dapat dia. Ha, itu yang buat dia apa ni? Dia nak kasi ya. Jadi jangan buat terbalik. Oh, ya kalau begitu hari ni tak kasi lah, asyik kita tak dapat aja. Baik, motivasi dirinya memohon kepada Allah Ta'ala adalah ketika dia diberi tugas oleh Allah untuk memelihara Maryam binti Imran. Ini kan insyaAllah kita akan sambung lah. Sebab ini akan diterangkan ayat-ayat yang berikut. Ada tiga ke berapa gugusan ayat kena Nabi Zakaria. Ada sebab itu biasalah berkati Rahman Allah Ta'ala akan tafsirkan satu persatu ayat yang tadi. Ada apa-apa soalan? hukum solat di mihrab dan hukum solat di mihrab. Boleh hukum solat di mihrab. Kita tak cakap hukum mihrab, kita cakap hukum solat. Solat boleh dekat mana-mana lagi tak diharamkan. Mihrab termasuk perkara tempat yang tidak diharamkan. Kalau kita tanya apa hukum buat mihrab dalam masjid ke apa ke, aku cakap lain tak tahu. Allah Allah. Yang tadi Ustaz kan, hari Jumaat tu kalau imam doa kita nak aminkan ke? Yalah, aminkan, memang doa untuk dia aminkan. Sebutkan lah. Sebutkan. Kenapa tak boleh sebutkan? Macam mana amin dalam hati? Tak ada masalah kat situ, kita tak berkata-kata ketika imam berkhutbah. Sebab imam bukan berkhutbah lagi, imam tengah apa? Tengah berdoa. Tengah doa, kita aminkan. Sama lah macam dalam solat. Imam baca Quran, kita dengar kan. Imam dah habis baca Fatihah, kita baca amin. Kan tengah-tengah Fatihah baca amin. Dah habis semua baca amin sekali. Ini bukan berkata-kata dalam khutbah. Sebab Rasulullah SAW pernah berkhutbah. Lepas tu datang orang lambat. Dari belakang dia masuk-masuk-masuk, nak masuk ke depan. Lepas tu dia duduk, dia dapat tempat dia duduk. Rasulullah tanya dia, kau dah solat belum? Solat dua rakaat ke belum? Ini solat tahiyatul masjid. Kita belum pergi solat. Orang itu tengah cakap-cakap dengan Rasulullah SAW. Yang ini khatib. Ketika khatib atas mimbar sedang berkhutbah. Betul kan tak? Tapi boleh pula dia cakap. Dan boleh pula Nabi SAW cakap dengan dia. Sebab apa ni dikecualikan? Kata ulama, bercakap ketika imam berkhutbah tak boleh. Tapi bila bercakap dengan imam, boleh. Bila imam bercakap dengan dia, boleh lah. Macam sekali tu Nabi SAW sedang berkhutbah, dia datang satu orang tu, ya Rasulullah, habislah binasalah semuanya, kita ni kemarau apa semuanya, binatang ternak apa ni, tanaman semuanya habis, doakanlah untuk Allah kepada Allah semata supaya turunkan hujan. Dia datang, imam tengah berkhutbah, dia cakap-cakap, sebenarnya Nabi SAW kata, guys, diam. Tapi Nabi SAW jawab pula, Nabi SAW doa pula. Itulah sebab apa dia sedang berkata-kata dengan khatib lain. Jadi sama ada dia jawab khatib cakap ataupun dia terus tanya khatib. Dia tengah khutbah dia tanya khatib, boleh tak boleh? Boleh, asalnya boleh. Tapi mestilah untuk maslahat. Yang tak boleh cakap dengan kawan sebelah dan sebagainya. Amin bukan cakap dengan kawan sebelah. Kalau sebutkan Nabi Muhammad dalam apa ni, dalam khutbah tu, cakaplah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua tak masuk dalam berkata-kata dalam dalam khutbah, insyaAllah. Dan itu memang sunnah dalam dalam khutbah, khutbah Jumaat atau khutbah-khutbah lain. Sekarang kita sambungkan, kita sambung pada keadaan juga akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.